juga mula dedenge, masih kalau tahan bani hasi mai banu si mai malan ralefe sanu ada babe ada babe da ezito bali ba aba upadu Sabah utaga, ngapa ondra odoh.